Mitra Bisnis, sudah seperti tradisi, paling tidak sejak 2 bulan sebelum Lebaran, sepertinya menjadi waktu sibuk bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan dinas terkait di tiap daerah untuk bersolek memperbaiki jalan-jalan jalur mudik. Tapi herannya, kenapa proyek triliunan rupiah ini terus terulang tiap tahun? Jalan hanya tahan 3-4 bulan, setelah itu rusak lagi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar perkotaan Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa komentar Anda soal ini? Yang pertama harus diakui bahwa persoalan tanggung jawab pemeliharaan jalan itu kan ada jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Sekarang yang kita dorong adalah bagaimana jalan-jalan nasional yang menjadi urat nadi dari arus mudik maupun arus ekonomi itu bisa ditata secara ajak sejak awal. Kita akui bahwa volume perjalanan yang semakin tinggi, kegiatan ekonomi yang tinggi itu membuat orang seakan-akan tidak memperhatikan itu secara optimal. Pekerjaan itu selalu diproyekkan sepertinya mendekati Lebaran. Jadi seakan-akan jalan itu bersih rapi kalau ada Lebaran atau mudik. Jadi seakan-akan diciptakanlah bahwa proyek-proyek itu muncul menjelang kegiatan mudik atau kegiatan puncak. Jadi sepertinya diada-adakan. Nah, supaya apa? Mungkin supaya anggarannya besar, supaya programnya jalan. Jadi itu menjadi sebuah catatan kita bagaimana sepertinya kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan sejak awal. Harus diakui memang jalan nasional itu bebannya berat. Disinilah kita mendorong supaya penataan itu dilakukan sejak awal agar tidak kesan seakan-akan menjelang mudik baru lakukan perbaikan dan penataan. Boleh dijabarkan Pak, penataan sejak awal itu seperti apa? Sebetulnya kan harus ada program jangka panjang, artinya harus ada program yang berkelanjutan, bukan sekedar proyek-proyekan yang dilakukan dadakan gitu kan. Jadi program jangka panjang dia. Jadi tidak ada program-program hanya tahun sekali menjelang itu. Pemeliharaan itu bisa berjalan kalau misalnya pemeliharaan dijalankan secara optimal. Berpikir dalam konteks melayani masyarakat. Artinya apa? Kebijakan itu dibangun atau dibuat dalam upaya optimalisasi bentuk-bentuk distribusi barang jasa dan orang dalam rangka konteks kesejahteraan. Jadi bukan dalam arti pendekatan secara keproyekan atas nama institusi seakan-akan bekerja ada dipaksa oleh keadaan. Jadi memang tujuannya dalam arti membangun ruang, membangun infrastruktur wilayah dalam konteks mempercepat upaya-upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Jadi harus ada program-program jangka panjang, tidak sebatas kepada proyek-proyek tahunan. Kalau proyek-proyek tahunan, ya katakan itu ada uang dikerjakan, nggak ada uang nggak dikerjakan. Jadi berharap ada koreksi yang bisa diperbaiki. Dan kedua, yang ini kan harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah sebagai otoritas wilayah yang memiliki kekuasaan di wilayah jaringan jalan itu mulai mengendalikan misalnya jenis-jenis kegiatan pembangunan yang tidak merusak jalan dalam konteks membatasi lah, artinya kalau bisa industri atau kegiatan-kegiatan yang bisa merusak jalan seperti mencuci mobil atau kegiatan yang airnya menggerus itu atau ada pembangunan-pembangunan yang melanggar ketentuan daerah milik jalan sehingga jalan itu bertambah macet, itu harus dikendalikan dan dibatasi. Supaya apa? Supaya umur teknis jalan itu lebih panjang. Atau misalnya pemerintah daerah juga bisa merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar dilakukan upaya-upaya pelebaran jalan, peningkatan kapasitas jembatan, atau upaya-upaya lain yang bisa mendorong dibangunnya jalan-jalan alternatif di luar jalan-jalan nasional yang sudah dibangun. Dalam konteks ini, kerjasama pemerintah, kerjasama masyarakat, kerjasama pusat dan daerah, intinya, esensinya, untuk memperbaiki sistem jaringan jalan yang sudah ada. Lalu Pak, banyak komentar mengatakan, kerusakan jalan ini hanya semata-mata proyek pemerintah dalam tanda kutip. Kalau dalam pandangan Bapak? Ya, gitu kan bisa diukur dari usia teknisnya, umur teknisnya. Umur teknis itu misalnya diukur dengan tenggat waktu perencanaannya itu dengan pekerjaan perbaikan itu dengan misalnya apakah kerusakannya 3 bulan, 1 bulan atau bagaimana? Jangan-jangan baru sebulan dibangun kemudian udah rusak. Nah, itu kan terkait juga dengan pengawasannya. Bagaimana pengawasannya? Apakah jalan itu juga dibatasi tonase kendaraannya dan sebagainya? Itu juga perlu diperhatikan. Kalau indikasi korupsi mungkin bisa saja terjadi jika pengawasannya lemah. Tidak ada transparansi anggaran, ketidakterbukaan proses pelelangan, atau misalnya kapasitas pekerja atau kontraktornya tidak berpengalaman, atau misalnya tidak bersinerginya pembangunan jaringan jalan dengan sistem drainasi yang ada sehingga jalan cepat bertambah rusak. Dalam hal ini sebetulnya kerusakan itu tidak hanya karena indikasi adanya penyimpangan kasus korupsi, tapi juga ada persoalan-persoalan kelalaian atau kekurangan lain yang disebabkan ketidakpahaman, ketidakpedulian, atau kegagalan dalam rencana kegiatan yang dikembangkan. Demikian pakar perkotaan Yayat Supriyatna. Saya Wendy Lim.